Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Pada pembahasan pekan yang lalu telah kita baca sebuah hadis yang menjelaskan tentang keberkahan-keberkahan makan sahur, dan cukup banyak keberkahan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya adalah bahwa makan sahur akan menjadi pendukung ibadah puasa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan bahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga pahala besar yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang makan sahur. Kemudian dengan makan sahur tersebut, seseorang bisa melakukan ibadah pada sepertiga malam yang terakhir, waktu yang sangat mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sahur juga merupakan pembeda antara puasa seorang muslim dengan puasanya orang-orang ahlul kitab. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Dan masih banyak keberkahan lainnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam kitab ini. Kemudian berikutnya kita masuk kepada hadis setelahnya, yaitu hadis yang ke-182 dalam kitab ini. An Anas ibni Malik an Zaid ibni Thabit radhiyallahu anhuma, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mengatakan, kami pernah melakukan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama ila shalah. Kemudian beliau bangkit untuk melakukan salat subuh. Qala Anas, qultu li Zaid. Maka Anas mengatakan kepada Zaid radhiyallahu anhuma, kam kana bainal adzan was sahur. Sahabat Anas bertanya kepada sahabat Zaid radhiyallahu anhuma, berapa lama waktu antara adzan dan sahurnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala qadra 50 ayah. Maka beliau menjawab, seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. Qadra 50 ayah, seukuran orang membaca 50 ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini menjelaskan tentang waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita baca tadi bahwa sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau ditanya oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berapa lama waktu antara azan? Jelaskan oleh para ulama bahwa azan yang dimaksud dalam hadis ini adalah iqamah. Waktu iqamah salat subuh dengan selesainya sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang terkadang lafadz iqamah diungkapkan dengan lafadz adzan. Ya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi wasallam dalam sebuah hadis, baina kulli adzanaini shalat. Di antara dua adzan itu ada salat sunnah. Dua adzan, ya, maksudnya adalah adzan dan iqamah. Sehingga adzan yang dimaksud dalam hadis ini sekali lagi adalah iqamah. Berapa lama waktu antara iqamah salat subuh dengan selesainya sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh sahabat Zaid radhiyallahu anhu, qadra 50 ayat. Seukuran orang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat yang dimaksud oleh beliau adalah ayat yang sedang, dalam arti ayat yang tidak panjang dan tidak pula pendek, dengan bacaan yang tartil. Artinya bacaan yang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Dan dijelaskan pula oleh sebagian ulama bahwa waktunya kurang lebih 10 menit. Kalau kita konversikan kepada satuan menit, maka kurang lebih 10 menit. Jarak antara iqamah salat subuh dengan selesainya sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini memberikan faedah kepada kita bahwa waktu sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat dekat dengan pelaksanaan salat subuh. Jarak antara keduanya adalah seukuran orang membaca 50 ayat Al-Qur'an. Ayat yang sedang, tidak panjang dan tidak pendek, dengan bacaan yang tartil. Artinya bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Sehingga dari sini memberikan pelajaran kepada kita tentang disunahkannya mengakhirkan waktu pelaksanaan sahur sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah penting yang bisa kita peroleh. Di antaranya awalan yang pertama, afdhaliyatu ta'khiris sahur ila qubailil fajr. Keutamaan menunda pelaksanaan sahur sampai menjelang fajar. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Beliau melakukan sahur menjelang pelaksanaan sholat subuh. Dan manfaatnya sangat luar biasa. Manfaatnya sangat baik bagi orang yang hendak melakukan ibadah puasa. Karena dengan mengakhirkan sahur, maka fisik atau stamina orang yang berpuasa akan tetap terjaga sampai siang hari atau bahkan sampai sore hari. Lain halnya dengan seseorang yang melakukan sahur pada pertengahan malam, ya, jam 1 malam sudah sahur kemudian tidur lagi, atau mungkin jam 2 atau jam 3. Maka biasanya pada pagi atau siang hari sudah merasa lapar atau haus dan lemas. Nah, ini sebuah keuntungan yang sangat nyata bagi orang yang akan melakukan ibadah puasa. Kemudian dianjurkan pula ketika sahur untuk mengkonsumsi kurma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal tersebut dalam sebuah hadis yang sahih, ni'ma sahuril mu'min at-tamr. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ni'ma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baik makanan sahur bagi seorang mukmin adalah kurma. Sehingga sebagaimana ketika melakukan buka puasa, ketika sahur pun dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma. Dan seandainya tidak ada, maka boleh dengan makanan yang lain. Dan kalaupun tidak ada, maka tetap dianjurkan untuk melakukan sahur, paling tidaknya dengan meminum air putih atau yang semisalnya. Kemudian faedah lain yang bisa kita peroleh dari hadis ini, anna waqtal imsaki huwa tulu'ul fajr, bahwa waktu untuk menahan diri dari makan dan minum, huwa tulu'ul fajr, adalah dimulai dari terbitnya fajar. Fajar yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah fajar shodiq atau fajar yang kedua. Karena fajar ada dua, ya, fajar kadhib dan fajar shodiq. Maka yang menjadi barometer untuk memulai pelaksanaan ibadah puasa adalah fajar shodiq atau fajar yang kedua. Maka imsak dimulai dari waktu tersebut. Imsak dalam pengertian menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Kama qala Allah Ta'ala, ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanlah dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dengan benang hitam. Minal fajr, itu maksudnya adalah waktu fajar. Ketika sudah terbit fajar shodiq atau fajar yang kedua, maka sejak saat itulah tidak boleh melakukan pembatal-pembatal puasa. Nah, inilah imsak yang hakiki, imsak yang sesungguhnya. Bukan imsak menurut pengertian orang-orang awam atau kebanyakan kaum muslimin saat ini. Imsak yang dimaksud adalah waktu menjelang terbitnya fajar yang kedua, sekitar 5 atau 10 menit sebelum dikumandangkannya azan subuh. Maka sejak saat itu tidak boleh makan atau minum atau melakukan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Nah, tentang hal ini dijelaskan oleh penulis rahimahullah, wa bihadza na'lamu anna ma yaj'aluhu an-nasu fi waqtayn. Dan dengan demikian maka kita bisa mengetahui bahwa dua waktu yang dibuat-buat oleh sebagian manusia, waqtin lil imsak, yang pertama adalah waktu imsak sebagaimana telah kita sampaikan tadi, sekitar 5 atau 10 menit sebelum dikumandangkannya adzan subuh. Wa waqtin litulu'il fajr, dan waktu terbitnya fajar. Kata beliau rahimahullah, ini adalah bid'ah. Ma anzalallahu biha min sultan. Ini adalah bid'ah, kata beliau rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menurunkan dalil tentang hal tersebut. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah juga mengingkari pembagian seperti ini. Seperti Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengingkari pembagian seperti ini. Imsak hanya ada satu. Imsak itu artinya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Hanya ada satu. Kapan itu? Ketika terbitnya fajar shodiq, fajar yang kedua. Adapun sebelumnya maka tidak ada imsak. Dan itu adalah bid'ah, kata beliau rahimahullah. Dan kita tahu Ibnu Hajar rahimahullah adalah ulama Syafi'iyah, ulama yang bermadhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullah juga demikian, beliau juga ulama yang bermadhab Syafi'i. Namun beliau mengingkari pembagian seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita selesai dari pembahasan hadis yang pertama dalam kesempatan ini. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. An Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli. Dikisahkan oleh kedua sahabiah tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu subuh, wa huwa junubun, dalam keadaan beliau junub, min ahlihi, karena mencampuri istrinya. Thumma yaghtasilu wa yasum, kemudian beliau mandi besar dan melakukan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kedua sahabiah tadi yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah radhiyallahu anha, keduanya adalah ummahatul mukminin. Keduanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keduanya adalah orang yang sangat mengetahui bagaimana aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Maka dalam hadis ini keduanya memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencampuri istri beliau pada malam hari bulan Ramadan. Dan ketika masuk waktu subuh, beliau masih dalam keadaan junub, belum mandi janabah. Dan Nabi SAW, beliau tetap melakukan ibadah puasa dan tidak mengqadha ibadah puasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menunjukkan bahwa ibadah puasanya tetap sah. Seandainya belum sempat mandi janabah, kemudian adzan subuh berkumandang, maka tidak masalah. Mandi janabah boleh dilakukan setelah adzan subuh berkumandang. Meskipun seandainya bisa langsung mandi janabah, maka itu lebih afdal. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah penting. Di antaranya yang pertama, awalan sihatu saumi man asbaha junuban min jima'in fil lail. Hadis ini memberikan faedah tentang sahnya puasa orang yang masuk waktu subuh dalam keadaan junub, min jima'in fil lail, karena dia mencampuri istrinya pada malam hari. Dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap melakukan ibadah puasa Ramadan dan beliau tidak mengqadhanya, sehingga memberikan faedah bahwa ibadah puasa beliau tetap sah. Namun tentunya sebelum pelaksanaan sholat subuh, seseorang harus melakukan mandi janabah terlebih dahulu. Kemudian faedah berikutnya yang kedua, yuqasu 'alal jima' al-ihtilamu bi tariqil aula. Faedah yang kedua, kata beliau rahimahullah, terkait dengan hukum ini juga berlaku untuk ihtilam. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Maka hukumnya sama. Ketika seorang mimpi basah kemudian hendak melakukan ibadah puasa sementara adzan subuh sudah berkumandang, maka tidak mengapa yang seperti itu. Ihtilam atau mimpi basah tidak akan membatalkan ibadah puasanya. Boleh baginya untuk tetap berpuasa, dan tentunya sebelum pelaksanaan sholat subuh dia harus melakukan mandi janabah. Kalau jima' saja diberi keringanan, apalagi ihtilam yang tentunya lebih ringan secara hukum syar'i. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, annahu la farqa bainas shaum al-wajib wan nafal, bahwa tidak ada perbedaan hukum antara puasa wajib dan puasa sunnah, wala baina ramadhan wa ghairi, dan antara puasa ramadhan dan puasa yang lainnya. Dalam hal ini hukumnya sama. Hadas besar karena jima atau karena ihtilam tidak membatalkan ibadah puasa. boleh mandi janabah setelah masuk waktu sholat subuh. Sehingga hukumnya berlaku untuk semua ibadah puasa, baik wajib maupun sunnah. Karena memang secara umum hukum-hukum yang berlaku pada puasa wajib juga berlaku pada puasa sunnah, kecuali jika ada dalil yang membedakan keduanya. Yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di antara contohnya adalah untuk puasa yang hukumnya wajib, maka harus diniatkan sebelum terbitnya fajar yang kedua, sebelum masuk waktu sholat subuh. Puasa Ramadan maka harus diniatkan sebelum masuk waktu sholat subuh. Adapun untuk puasa sunnah maka boleh dilakukan atau diniatkan kapan saja. Setelah subuh juga diperbolehkan, pagi hari atau siang hari, dengan syarat sebelumnya tidak makan dan tidak minum. Adapun selebihnya maka secara umum hukumnya sama. Rabian, kemudian faedah berikutnya yang keempat, jawazul jima' fi layali Ramadan, bolehnya mencampuri istri pada malam-malam hari bulan Ramadan. Walau kana qubaila tulu'il fajr, meskipun dilakukan menjelang terbitnya fajar. Ini yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika dilakukan setelah salat subuh atau setelah terbit fajar yang kedua, maka hukumnya haram dan bisa membatalkan ibadah puasa, bahkan termasuk dosa besar, sehingga pelakunya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia harus mengqadha puasanya dan membayar kafarah, ya. Ada tiga kewajiban yang harus dilakukan ketika dia dengan sengaja melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah melakukan dosa besar. Dia bertekad untuk tidak akan mengulangi perbuatan dosanya. Kemudian dia menyesali perbuatan dosanya dan meninggalkan perbuatan dosanya tersebut. Nah, kemudian yang kedua, dia harus mengqadha ibadah puasanya, mengganti ibadah puasanya. Dan yang terakhir, dia harus membayar kafarah. Nanti akan kita bahas secara terperinci pada hadis setelahnya, insyaallah. Dan Nabi alaihi wasallam secara tersirat menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bisa membinasakan pelakunya. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa itu termasuk dosa besar. Kemudian faedah yang terakhir atau yang kelima, fadlu nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihsanuhunna ila al-ummah. Hadis ini memberikan faedah tentang keutamaan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kebaikan mereka terhadap umat ini. Faqad naqalna 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-'ilmi syai'al katsir an-nafi'. Sungguh mereka telah menukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu bermanfaat yang sangat banyak. Ini salah satu keistimewaan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi perantara sampainya ilmu agama kepada kaum muslimin, sehingga mereka memiliki jasa yang sangat luar biasa terhadap kaum muslimin secara umum. Dan itu adalah amal jariah. Setiap kali ilmu tersebut diamalkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepada mereka. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Ketika seorang meninggal, maka terputus apalanya kecuali dari tiga perkara: shadaqatin jariyah, au ilmin yantafa'u bihi, au waladin shalih yad'u lah. Ada tiga amal jariah. Kata Nabi alaihi wasallam, yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Nah, dalam hal ini mereka memiliki andil untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat kepada kaum muslimin secara umum, sehingga mereka akan terus mendapatkan pahalanya ketika ilmu tersebut diamalkan oleh kaum muslimin. Dan tentunya juga Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga beliau adalah orang yang paling banyak pahalanya, karena beliau menjadi perantara sampainya ilmu agama kepada manusia secara umum. Ini beberapa faedah yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.